Iya, kemudian untuk pertanyaan kedua, Bismillah Ustaz, kalau BPJS apakah termasuk gharar? Iya. BPJS awalnya mirip dengan asuransi. Tapi atas masukan beberapa ustadz, kemudian ini lebih condong kepada takaful. Apa itu takaful? Takaful adalah kita menyetorkan uang dengan niat siapapun yang membutuhkan silahkan memakai. Jadi tidak ada niatan dari masing-masing yang menyetor untuk apa? Mengambil keuntungan balik. Tapi kalau kemudian dia apa? Membutuhkan itu, dia termasuk orang yang bisa memakai. Ini konsep asuransi dalam Islam. Jadi misalnya apa? Satu RT bersepakat, ayo urunan berapa? 1 jutaan. Untuk 1 tahun gitu ya. 1 tahun nyetor 1 jutaan. Atau katakan ya 1 juta gitu ya. Supaya apa? Kalau ada kebutuhan mendadak dari warga RT tersebut, tiba-tiba ada yang perlu operasi. Bagaimana? Ya tinggal ambil uang itu. Kemudian apa? Dia mampu kembalikan silahkan, tidak mampu ya sudah, diikhlaskan. Nah, cuman masih ada beberapa catatan, misalnya apa? Ada denda dan sebagainya. Nah, ini kalau dihilangkan, maka sebenarnya ini konsep yang syar'i. Wallahu a'lam.